Kata penulis, wahiyya sittatun, ada 6 syarat ya semuanya. Al-awwal atau syartul awwal, syarat yang pertama, at-taharatu minal hadas. Syarat yang pertama, bertahara dari hadas. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman ahdas hatta yatawadda, tidak ada salat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau petik dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdas hatta yatawadda, Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama, bertaharah dari hadas. Ya, seorang bersih dari hadas. Dan taharah dari hadas ini mencakup 3 hal. Tahara badan, tahara pakaian, dan tahara tahara mencakup 3 hal ya. Tahara pada badan, tahara pada pakaian, dan pada tempat. Pada badan diharuskan bertahara dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Ini sudah berlalu ya pembahasannya tentang persyaratan tahara ini. Dan penulis ulangi hadis di sini. Iya. La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawabba. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hanya disebut hadas di sini. Di hadis Ibnu Umar riwayat Muslim lebih umum. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salat itu bighairi tuhur, tanpa berwudu, tanpa bertaharah. Iya. Adapun tahara dari pakaian, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Nah, demikian pula tahara pada tempat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'i sujud. Kami ambil ahad kepada Ibrahim dan Nabi Ismail agar supaya keduanya mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, bagi orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, rukuk dan sujud. Baik, jadi tahara dari hadas adalah syarat yang merupakan syarat sholat, dan ini adalah hal yang disepakati, tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Syarat yang kedua, kata beliau, asyartus tsani al-waqt. Syarat yang kedua, melaksanakan sholat pada waktunya. Dan syarat yang kedua, jadi disyaratkan bahwa sholat itu dilakukan pada waktunya. Dan ini berdasarkan ayat-ayat yang sangat banyak dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, jumlahnya mutawatir. Ya, di antara ayat dalam firman Allah, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi mauqutan, waktu telah ditentukan. Iya. Nah, sekali lagi banyak ayat ya dalam Al-Quran penyebutan waktu-waktu sholat. Ada penyebutan 3 secara global, penyebutan 4, penyebutan 5. Dia kata waktu tidak batasi kita, saya akan sebutkan.

waktu darurat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat di Madinah. Minggiri udrin wala matar, tanpa ada udur dan tanpa ada hujan. Iya. Maka untuk perempuan pun harusnya pada posisi udur seperti itu begitu dia suci, dia jamak salatnya. Dia jamak salatnya kalau masih ada waktu. Kecuali kalau misalnya anggaplah misalnya waktu salat subuh jam 4. Seorang perempuan suci jam 4 kurang 10 menit. Iya. Suci belum mandi ya. Dia ada kesempatan mandi 5 menit. Ya. Dia ada kesempatan sholat 5 menit. Misalnya. Maka begitu dia mampu kesempatan sholat 5 menit, maka dia sholat. Walaupun sebentar sholat misalnya adzan subuh, tetap dilanjutkan sholat isya'nya. Jelas ya? Walaupun sementara adzan subuh. Yang jelas, kapan dia sudah dapat sebagian rakaat di waktunya, ya, itu masih dihitung. Wajib melaksanakan sholat. Ya, dan ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Karena banyak dari perempuan, ya, kadang tidak mengetahui hal yang seperti ini. Nah, ya sekali lagi waktu sholat isya, akhirnya sampai apa? Seperdua malam. Ini waktu pilihan. Kalau waktu daruratnya, kata beliau, وَيَبَقَ وَقْتُ الدَّرُورَةِ إِلَا تُلُوِ الْفَجْرِ الثَّانِي. Nah, dan ini pembahasan yang ke-10, waktu darurat untuk sholat isya. Jadi waktu darurat untuk sholat isya sampai waktu sholat, sampai terbitnya fajar subuh yang kedua. Karena fajar subuh ada dua ya, fajar subuh. Ada fajar kadib dan ada fajar apa? Fajar sadiq. Fajar kadib itulah tanda untuk adzan pertama. Dan fajar sadiq itulah tanda untuk memandangkan adzan apa? Adzan kedua yang kita pakai untuk sholat subuh. Baik. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-11, awal dan akhir waktu sholat subuh. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa waktul fajri min dalika ila tulu'i syams. Dan waktu sholat subuh dari hal tersebut. Apa itu hal tersebut? Yaitu terbitnya fajar apa? Fajar yang kedua, fajar shadiq. Pada saat terbitnya fajar kedua, fajar shadiq, fajar yang merupakan waktu awal waktu sholat subuh, ya, terbit dari situ awal waktunya hingga matahari terbenam. Dan ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin As, waktu fajar malam tatlu' asy-syams. Waktu subuh sepanjang matahari belum terbit. Iya. Jadi kalau matahari sudah mulai terbit, walaupun sedikit, itu sudah habis waktu. Ya, dibedakan ya antara matahari terbit dan sudah kelihatan cahaya matahari. Ya, kalau baru cahaya yang kelihatan, tapi lingkarannya belum kelihatan, nah ini masih waktu. Tapi begitu lingkaran matahari kelihatan walaupun sedikit, sudah. Berarti waktunya sudah apa? Sudah keluar. Baik. Jadi ini penjelasan tentang waktu-waktu sholat secara global. Iya. Pembahasan berikutnya tentang orang yang mendapatkan takbiratul ihram sebelum waktu sholat berlalu. Kata Ibnu Qudamah, Waman kabbara lis salati qabla khuruji waktiha faqad adrakaha. Siapa yang takbir untuk salat sebelum waktunya keluar, maka dia telah mendapatkan salat itu. Iya. Contoh misalnya anak kecil yang baru balik, dia tidur di malam hari, bangun dan sudah dalam keadaan apa? Basah. Ternyata sudah mendekati subuh. Ya, kemudian mandi. Begitu selesai mandi, masih ada sedikit waktu sebelum subuh. Artinya masih waktu apa? Waktu darurat. Masih ada sedikit dari waktu darurat isya. Ya, memang hanya 3 menit waktunya darurat yang dia dapati. Maka dia pun berdiri sholat isya, anak kecil ini. Takbir, Allah Akbar, selesai satu rakaat. Begitu berdiri ke rakaat kedua, ya, sudah adzan subuh. Berarti masih kurang berapa rakaat? Hah? 3 rakaat. Sekarang apa yang dia lakukan? Waktu sudah habis. Dia lanjutkan sholat atau dia putus? Ya, Ibnu Qudamah berkata, kalau dia sudah takbir untuk sholat sebelum keluar waktunya, dia telah dapati sholat tersebut. Ibnu Qudamah bahkan hanya mensyaratkan takbirnya saja, bukan apa? Rakaatnya. Iya. Dan ini pendapat di sebagian ulama, tapi pendapat yang lebih kuatnya, ya, orang yang dikatakan mendapatkan satu sholat, kalau dia telah mendapatkan satu rakaat penuh dari sholat itu. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, man adraka raka'atan minas sholati, faqad adraka sholah. Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapati sholat tersebut. Jadi tidak cukup dengan takbiratul ihram. Harus satu rakaat penuh. Satu rakaat lengkap ya. Ruku, i'tidal, sujud, 2 kali sujud. Ya. Itu satu rakaat penuh. Kalau dia sudah dapat satu rakaat penuh, maka sudah terhitung apa? Hah? Terhitung dia mendapati sholat tersebut. Ya. Dan ini penting ya untuk diketahui. Dan mungkin akan datang di pembahasan sholat Jumat nanti. Kalau seorang sholat Jumat, dia ikut bersama imam, dia dapati satu rakaat bersama imam, maka dia berdiri menambah rakaat kedua saja. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, dia dapati imam sudah tasyahud untuk salam, maka di sini dia berdiri dan sholat berapa? 4 rakaat. Sebab sudah dihitung dia sholat duhur, bukan lagi sholat apa? Jumat. Kalau dia dapat satu rakaat, dia tambah satu, karena sudah dapat satu Jumat. Satu rakaat dari Jumat dia sudah dapatkan, artinya Jumat itu syah sudah baginya, sisa dia tambah satu. Baik, jadi ini manfaatnya ya untuk mengetahui. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-13, yang terafdal adalah awal waktu. Ya, ini ketentuan umum dalam seluruh sholat. Asalnya sholat itu dikerjakan di apa? Di awal waktunya. Ya, karena kita diperintah bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bersegera dalam kebaikan. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan telah syah hadith-hadith yang memuji orang yang sholat di awal waktu. Dan keutamaan orang yang sholat di awal waktu. Iya. Dan dari sisi penerapan juga, Nabi SAW selesai sholat asar dan matahari masih sangat hidup, sangat terang sekali. Iya. Sebagian sahabat menghikayatkan, dia ikut sholat bersama Nabi, sholat maghrib selesai. Dia kata salah seorang melempar tombaknya, dia masih melihat di mana tombak itu jatuh. Menunjukkan maghribnya selesai dalam keadaan masih apa? Masih terang. Dan telah syah juga dari Nabi, mereka sholat subuh, selesai sholat masih apa? Masih gelap. Ya, dan ini semuanya menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat di mana? Di awal waktu. Ini asal dalam pelaksanaan sholat. Kecuali pada 2 tempat, boleh pada 2 tempat, afdalnya diundur pada 2 tempat. Nah, kata Ibnu Qudamah, wassalatu fi awalil waqti afdal. Salat di awal waktu itu lebih afdal. Kata Ibnu Qudamah. Illa fil isya'il akhirah. Kecuali pada isya' yang terakhir. Maksudnya isya' yang terakhir yaitu salat isya'. Ya, dikatakan terakhir itu penekanan ya, sebab memang dia yang paling terakhir. Ya, dan maghrib disebut isya' yang pertama juga. Jadi untuk sholat isya ini afdalnya adalah diakhirkan. Iya. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakhirkan waktu isya. Pada sebagian riwayat beliau akhirkan sampai 1/3 malam terakhir. sehingga berlalu sepertiga malam. Pada sebagian riwayat sehingga berlalu seperdua malam. Jelas ya? Dan Nabi pernah ditunggu oleh para sahabat di masjid. Ya. Nabi belum keluar. Para sahabat sudah tidur. Bangun, tidur, bangun. Dan Nabi belum keluar. Setelah itu Nabi keluar di pertengahan malam. Dan beliau berkata, laulan asyukka ala ummati lakana hada waktuha. Andai kata tidak memberatkan umatku, sungguh inilah waktu sholatnya. Menunjukkan bahwa afdalnya untuk sholat isya apa? Diakhirkan. Ya. Ini hukum umum. Tapi kalau pada keadaan tertentu diitari dengan indikasi, misalnya keadaan kondisi manusia sekarang ini, kebanyakan orang kerja di siang hari. Ya. Kalau diundur waktu isya sampai jam 10, ya mungkin banyak orang alfa. Jelas ya? Dan tidak boleh seorang karena mengejar sunnah dia meninggalkan apa? Kewajiban. Karena itu dilakukan di awal waktu itu lebih afdal. Ya. Kecuali bagi perempuan di rumah misalnya, dia kerjakan di akhir tidak ada masalah. Yang penting ya, jangan sampai tidur saja sebelum sholat isya. Ya. Oh, saya ingin kerjakan yang afdal. Insyaallah jam 12 nanti saya sholat. Ya. Karena jam 12 sudah ngantuk, ketiduran, akhirnya jam 4 baru sholat isya. Ya. Dan ini menelantarkan namanya. Ya. Karena itu hati-hati ya, hal yang sifatnya sunnah, ya, itu dilakukan pada posisi yang memungkinkan. Tapi kalau dia melakukan hal yang sunnah, menyebabkan dia menelantarkan yang wajib, ini tidak boleh dia lakukan yang sunnah tersebut. Dia dahulukan yang wajib. Dia dahulukan yang wajib. Pada keadaan yang kedua disunnahkan untuk mengakhirkan, itu pada sholat duhur di cuaca yang sangat panas. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fi syiddatil har fi dhuhur. Pada cuaca yang sangat panas di waktu duhur. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ishtaddal har fa'abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Apabila cuaca panas itu ya menjadi sangat panas, maka perdinginlah, undurlah di waktu yang agak dingin untuk sholat. Ya, maksudnya undur di waktu yang agak dingin, yaitu di waktu ketika panas matahari sudah mulai apa? Sudah mulai berkurang. Ya, bukan diundur sampai waktu dingin. Oh, kalau begitu malam saja kita lakukan. Ya, bukan itu maksudnya ya. Karena di siang hari dimaklumi panas yang sangat sangat, ya ditunggu beberapa waktu, setengah jam atau satu jam, maka panasnya itu akan pecah. Iya. Nah, dan di masa itu akan lebih afdal untuk melakukannya. Baik. Dan saya kira ini adalah hukum cocok pada tempat yang punya iklim panas yang sangat panas. Iya. Ya Allah alam, kalau di Indonesia ini saya nggak tahu ya ada tempat yang panasnya sangat panas. Ya, sebab biasanya umumnya orang, ya iklim Indonesia ini sejuk pertengahan. Ya, kecuali kalau dia hidup di tempat-tempat misalnya seperti Timur Tengah sana, ya, yang kadang di musim panas di malam harinya saja bisa 43 derajat, ya, apalagi di siang hari. Nah, sebagian tempat lagi taruh telur di atas apa namanya jalan bisa matang telur itu. Ya, maka yang seperti ini, udur-udur yang seperti ini diberikan. Itu pun ya, di kebanyakan tempat mereka terikat dengan waktu sholat pada waktunya. Ya, duhur pun mereka melakukan sholat pada waktunya. Sebab kebanyakan orang terikat dengan waktu. Jam kantor istirahatnya sudah ditentukan. Ya, jelas ya. Kalau diundur, ya mengundur sudah mulai dingin itu berbeda. Ijtihadnya orang. Oh, ini sudah mulai dingin. Yang sana bilang belum. Ini yang bilang sudah. Ya, karena itu umumnya. Ya, mereka memakai di musim panas pun tetap di awal waktu. Iya. Karena itu yang lebih mudah bagi kebanyakan manusia.

Penjelasan syarat yang ketiga tentang menutup aurat. Setelah itu penulis berpindah kepada syarat yang keempat. Kata beliau, syaratul rabi' at-tahara minan najasah. Bertahara dari najis. Suci dari najis ya. Baik. Suci dari najis. Itu adalah hal yang disyaratkan. Di dalam salat. Dan Ibnu Qudamah di sini menyebutkan ketentuan pensyaratan suci dari najis. Pada apa saja. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, fi badanihi wa thawbihi wa mawdi'i salatihi. Dia suci dari najis pada badannya, pakaiannya dan tempat salatnya. Pada badannya, karena dalam hadits Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang dua orang yang disiksa di alam kubur. Ya, salah satunya kana la yastatiru minal baul. Dia tidak bertirai dari kencing. Maksudnya dia tidak menjaga dirinya dari kencing, tidak berbersih dari kencing. Ya, maka orang yang tidak menjaga bersuci dari kencingnya disebutkan siksaan. Dan ini menunjukkan wajibnya seseorang membersihkan dirinya dari najis pada badannya. Nah, kemudian demikian pula dia bersihkan dari najis pada pakaiannya. Karena dalam Al-Quran Allah firman, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu bersihkanlah. Ini ayat ditafsirkan dengan dua penafsiran pakaian. Penafsiran yang pertama, pakaian bermakna apa? Keislaman, keimanan, dibersihkan dari kesyirikan. Dan penafsiran yang kedua, pakaian adalah pakaian yang dipakai, dibersihkan dari najis. Dan ini sisi pendalilan penulis. Kemudian yang ketiga dari berbersih dari najis, yaitu wa mawdi'i salatihi, berbersih dari tempat salat. Saya bacakan tadi ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, untuk mensucikan Ka'bah. Dan juga di surah Al-Hajj Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud, dan sucikanlah rumahku, ya, bagi untuk orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang melakukan berdiri melakukan salat, melakukan rukuk dan sujud. Iya. Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang kewajiban berbersih dari najis. Iya. Nah, pembahasan yang ke-28 tentang najis yang dimaafkan. Kata beliau, innan najasal ma'fuwa anha, kecuali najis yang dimaafkan darinya. Kaisirid dami wa nahwihi, seperti darah yang sedikit dan semisal dengannya. Jadi kalau najisnya sedikit, itu tidak ada masalah. Ada darah misalnya sedikit, tidak apa-apa. Ya. Dan ini kaidah umum ya, hal yang sedikit, apalagi sulit seorang itu terlepas darinya, itu tidak dipermasalahkan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan seputar orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan bernajis. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa in sallaw 'alaihi najasatun lam yakun 'alima biha aw 'alima biha thumma nasiyaha fa shalatuhu sahihah. Ya. Baik. Orang yang mengerjakan sholat dan dia dalam keadaan najis, kalau dia sengaja, ini artinya dia meninggalkan syarat sholat. Dan itu membatalkan sholatnya. Dan Ibnu Qudamah di sini menjelaskan, kalau orang yang sholat dan dia tidak tahu bahwa pada dirinya ada najis, atau dia tahu dirinya najis tapi dia lupa. Ya, setelah sholat dia baru ingat, oh tadi rupanya anak saya kencing di atas apa? Pangkuan saya tadi, kena baju. Ya, itu dia ingat setelah apa? Setelah sholat. Ya, kalau sudah selesai sholatnya, Ibnu Qudamah berkata, fasholatuhu sahihah. Sholatnya sudah sahih. Sudah syah sholatnya. Nah, dan ini berdasarkan hadits. Ya. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Tentang Nabi SAW yang melepas kedua sendalnya sementara sholat. Karena Jibril mengabarkan bahwa pada sholat itu ada kotoran. Ya, ada najis pada sholat, pada sendal tersebut. Maka Nabi pun melepas sendalnya dalam keadaan sholat. Dan beliau melanjutkan sholatnya. Beliau melanjutkan sholatnya. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Wa in 'alima biha fi sholati azalaha wa bana 'ala sholatihi. Kalau misalnya dia ketahui najis itu dan dia sementara sholat, maka dia hilangkan najisnya. Setelah itu dia lakukan sholat, dia lanjutkan sholatnya. Dia lanjutkan sholatnya. Seorang sementara sholat, dia baru ingat bahwa kopiannya misalnya apa? Kena air kencing tadi. Maka dia lepas kopiannya. Setelah itu dilanjutkan sholatnya. Nah, orang sementara sholat, kemudian dia ingat ternyata jubahnya apa? Jubahnya tadi kena najis. Tapi dia masih pakai baju dalam. Ya, dan celana yang masih menutupi aurat. Maka dia lepas saja jubahnya, setelah itu dilanjutkan apa? Sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, dalam hadis Abu Sa'id yang saya bacakan tadi, beliau sementara sholat, kemudian diberitahu oleh Jibril bahwa di sendalnya ada apa? Ada najis. Beliau melepas sendalnya saja. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-30, hukum asal permukaan bumi adalah boleh dipakai untuk mengerjakan sholat. Kata beliau, wal ardu kulluha masjidun tasihhu sholatu fiha. Bumi itu semuanya adalah masjid. Boleh dilakukan sholat padanya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid dan sebagai hal yang mensucikan. Fayyuma rajulin min ummati adrakatku sholat falyusalli. Siapa saja dari umatku yang didapati oleh sholat, ya, maka hendaknya dia sholat di bumi manapun dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa asal pada seluruh tanah, ya, adalah suci. Permukaan bumi semuanya suci, boleh dipakai sholat. Kecuali beberapa tempat yang terlarang mengerjakan sholat. Ini diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah kuburan. Kata beliau, illal makbarah, kecuali kuburan. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaknat orang yang melakukan sholat di mana? Di kuburan. Iya, dan ini syah ya dalam hadis yang mutawatir jumlahnya. Bahwa beliau melaknat orang yang melakukan sholat di kuburan. Kecuali kalau sholat itu adalah sholat apa? Sholat jenazah. Akan datang nanti pembahasannya di sholat jenazah. Ya, boleh dilakukan di kuburan. Nah, dan kuburan apabila berada di bangunan masjid, di dalam bangunan masjid, maka tidak syah sholat di dalam masjid tersebut. Sebagaimana di sebagian masjid ya, ada kuburan bersambung dengan masjid. Kadang di sebelah kanannya atau di sebelah kiri atau di bagian belakangnya. Maka ini tidak syah sholat di dalam masjid tersebut. Ya, adapun yang masjid di kebanyakan masyarakat sekarang ini, kuburannya di luar, tapi di luar bangunan masjid. Ada kuburan tapi di luar apa? Bangunan masjid, tidak bersambung dengan masjid. Ya, ini hukum sholat di situ tidak ada masalah. Hukumnya tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat dan syah sholatnya. Hanya saja dibahas dari sisi makruhnya saja, karena ada kuburan di sekitarnya yang dikhawatirkan ada dzariah kepada perkara-perkara yang mengandung kesyirikan atau yang semisal dengan itu, ya, perkara yang bersifat bidah atau haram, ya, dari sisi itu saja. Adapun sholat, ya, sholat sepanjang masjidnya terpisah dari kuburan, ya, atau masjid itu di sampingnya kuburan, itu tidak ada masalah. Sepanjang masjidnya apa? Sendiri tidak ada kuburan di dalam masjid itu. Dan bangunannya berpisah. Nah, ini yang difatwakan oleh banyak dari ulama kita di masa ini, seperti Syekh Bin Baz rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang tempat yang dilarang mengerjakan sholat adalah, kata Ibnu Qudamah, wal hammam, kamar mandi. Iya. Kamar mandi. Karena di dalam hadis Abu Sa'id, wal ardu kulluha masjidun illal makbar wal hammam. Bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Iya. Ini hadis memang sebagian riwayatnya ada kelemahan. Hanya saja Syekhul Islam menyebutkan bahwa dia mempunyai jalan-jalan yang bagus, mungkin bisa untuk dikuatkan. Iya. Baik. Kemudian Berikutnya, dari tempat yang terlarang adalah tempat membuang hajat besar. Kata Ibnu Qudamah wal husy. Ya, ini ada di dalam sebuah hadits ya. Ada dalam sebuah hadits tentang husy ini. Iya. Kalau kamar mandi saja tidak diperbolehkan, maka husy juga adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian dari tempat yang terlarang adalah kandang unta. Kata Ibnu Qudamah wa atanal ibil. Dan kandang-kandang unta. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Nabi tanya, "Usolli fi mabarikil ibil?" Qala la. Apakah saya boleh salat di tempat unta itu tidur kandangnya? Kata beliau tidak boleh. Kemudian tempat yang kelima adalah pertengahan jalan. Nah, larangan sholat di pertengahan jalan ini ada di dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Ada 7 tempat dilarang sholat, salah satunya di pertengahan jalan, hadisnya lemah. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di pertengahan jalan hukumnya syah saja, karena tidak ada hadis yang menunjukkan tentang kelemahannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Saya ada udur sedikit mau ke belakang. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.